لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab sirah yang ringkas ala wa huwa sirah Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Wasalna dan kita sampai pada ucapan beliau, ucapan penulis, wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala yawma idin. Dan bahwasanya Rasulullah SAW berkata pada hari itu, yakni ketika akhir perang Hunain, in qadirtum ala bijad rajul min bani Sa'd ibn Bakr fala yuflitannakum. Kalau kalian mampu mendapatkan bujad seorang dari suku bani Sa'd ibn Bakr, maka jangan sampai lepas. Wa kana qad ahdatha hadatha, karena orang ini telah mengada-adakan perkara yang besar. Falamma dhafara bihi, maka kaum muslimin pun mencari dari sisa-sisa pelarian-pelarian pasukan Hunain atau pasukan musyrikin dari kalangan Hawazun sampai mereka mendapatkan orang yang dimaksud. Falamma dhafara bihi al-muslimun saquhu wa ahla. Ketika kaum muslimin sudah mendapatkannya, mereka bawa orang ini dengan keluarganya dan dengan kerabatnya. Dan di antara keluarganya ada yang bernama Syaima bintil Harith ibni Abdul Uzza, ukhtu Rasulullah SAW fil Rada'a, saudara Rasulullah SAW, atau kalau perempuan saudari Rasulullah SAW fil Rada'a, saudara satu susuan. Fa'annafu alaiha fis siyaq, dibawa mereka dengan kasar sebagaimana membawa orang kafir tawanan. Maka mereka menyeretnya sampai wanita tadi berkata kepada kaum muslimin, ta'allamu wallahi inni la ukhtu sahibikum min ar-radha'a, ketahuilah demi Allah bahwa aku ini adalah saudarinya sahabat kalian itu, dari Rasulullah SAW, saudara sepersusuan, satu ibu susuan. Falam yusaddiquha, tetapi kaum muslimin enggak percaya hingga tetap dibawa, diseret sampai ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falam antuhiya biha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat, ketika sudah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita tadi berkata, ya Rasulullah, inni ukhtuka min ar-radha'a, aku adalah saudarimu satu susuan. Qala wa ma'lamatu dhalik? Kata Nabi, apa alamatnya, apa tandanya, apa buktinya kalau engkau adalah saudariku sepersusuan? Qala iddatun adattaniha fi dhahri. Gigitan yang kau gigit aku dulu semasa kecil di punggungku ini. Wa ana mutawarriktuka, ketika aku menggendong engkau. Dan dia ceritakan bahwa ketika menggendong Rasulullah SAW, ketika kecil, Rasulullah SAW menggigit dan membekas di punggungnya. Fa'arafa Rasulullah SAW al-alamah. Maka Rasulullah pun tahu tanda itu. Ingat bahwa dia pernah mengalami yang demikian. Fa'basata laha rida'ahu. Maka Nabi hamparkan selendangnya, didudukkannya wanita tadi, dan diberi dua pilihan. In ahbabti fa indi muhabbabah mukarramah. Kalau engkau suka, tinggal bersamaku. Engkau akan kami muliakan, engkau dicintai, dimuliakan di sini. Wa in ahbabti, kalau engkau suka, umatti'uki, aku berikan kebaikan kepadamu, dan kemudian kau pulang ke kaummu. Mana yang kau suka? Qalat, berkata wanita tadi, tumatti'ni wa taruddani, berikan kebaikan padaku dan kembalikan aku ke keluargaku. Maka Rasulullah pun memberikan kepadanya kebaikan-kebaikan, pemberian-pemberian, dan dikembalikan ke kaumnya. Faza'amat banu Sa'ad annahu a'taha gulaman lahu yuqalu lahu makhul wa jariyatan fazawwajat ahaduhuma al-ukhra. Di antara yang diberikan kepada saudari persusuannya dari Rasulullah SAW adalah di samping harta benda diberikan budak laki-laki yang bernama Makhul dan budak perempuan. Kemudian Syaima menikahkan budak yang laki-laki dengan budak yang perempuan tadi. Falam yazal fihim min naslihima baqiyah, maka masih tetap tersisa keturunan Makhul ini, budak laki-laki dan budak perempuan tadi yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, berkata Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala, wa anzalallahu azza wa jal fi yawmi Hunain, maka Allah pun menurunkan dalam perang Hunain ayatnya, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsira, Allah telah memenangkan kalian di sekian banyak tempat. Wa yawma Hunain, dan juga dalam perang Hunain, id a'jabatkum katsratukum, ketika kalian merasa kagum dengan banyaknya jumlah kalian, falam tughni ankum syai'a, ternyata tidak memberikan apa-apa jumlah yang besar itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa dhaqa 'alaikumul ardu bima rahubat thumma walaytum mudbirin, bumi yang luas terasa sempit atas kalian dan kemudian kalian berpaling, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn na'azakumullah, sampai akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana perang Hunain. Kalimat wa yauma Hunain atafun ma'tufun ala ma qabla, berkait dengan apa yang sebelumnya, yaitu laqad nasarakumullah, Allah telah memenangkan kalian, fi mawatina katsira, di sekian banyak tempat, di sekian banyak peperangan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga perang Hunain. Artinya perang Hunain juga dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad nasarakumullah fi mawatina katsiratin, Allah telah memenangkan kalian dalam sekian banyak peperangan, termasuk perang Hunain. Yang tadinya kalian berbangga dengan jumlah yang besar, ternyata jumlah itu sama sekali tidak memberikan apa-apa untuk kalian. Ketika kalian semua berpaling dan kemudian Allah kumpulkan kembali sedikit orang tetapi istimewa. Yang penting kualitas bukan kuantitas. Yang penting itu barakallahu fikum, bobotnya bukan jumlahnya. Jumlahnya kembali seperti Bai'atul Ridwan, yaitu Muhajirin dan Ansar dan yang bersama mereka. Tetapi Allah menangkan kaum muslimin. Tsumma jumi'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabaya Hunain. Maka setelah itu dikumpulkanlah semua tawanan-tawanan perang Hunain, dikumpulkan pula amwaluha, harta bendanya. Wa kanat lil maghanimi Mas'ud ibn Amr al-Ghifari. Kemudian dijadikan yang bertanggung jawab untuk masalah pampasan perang, ghanimah-ghanimah adalah Mas'ud ibn Amr al-Ghifari. Rasulullah SAW memerintahkan bisabaya untuk tawanan-tawanan tadi dan harta benda pampasan perang tadi dibawa ke daerah Jirana. Fahubisat biha, ditahan di sana. Karena perang belum usai. Mengapa perang belum usai? Masih berlanjut dengan perang Taif. Bagaimana kejadian perang Taif? Lama qadima fannu taqif. Ketika pelarian-pelarian sisa-sisa residu suku Taqif lari ke Taif dikejar oleh kaum muslimin. Aghlaqu alaihim abwaab madinatihim. Mereka lari sampai ke Taif, sampai ke negerinya, ke kampungnya suku Taqif. Kemudian mereka tutup pintu bentengnya, wa sana'u sana'i' lil qital. Dan mereka membuat sekian persiapan-persiapan untuk perang. Walam yashhad Hunainan wala khisar at-Taif Urwah ibn Mas'ud. Ada dua sahabat yang tidak ikut dalam perang Hunain. Tetapi bukan karena lari atau bukan karena urusan pribadi, disuruh oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua Ghailan ibn Salamah, Urwah ibn Mas'ud dan Ghailan ibn Salamah. Keduanya ada di negeri Jurash. Yata'allamani san'atad dababan. Mereka mempelajari cara membuat dababat. Kalau diterjemahan, dababat itu tank. Tetapi tentunya waktu itu belum ada tank. Tetapi di sini dalam footnote disebutkan dababah adalah alat perang yang dipakai untuk melobangi tembok-tembok benteng. Jadi Rasulullah SAW strateginya sangat jauh ke depan. Sebelum menghadapi mereka di benteng mereka, Rasulullah SAW sudah persiapan. Sudah menyuruh dua orang tadi mempelajari alat untuk melubangi tembok. Dan orangnya masuk ke dalamnya. Makanya sekarang tank disebut dababah. Karena memang mirip dengan itu. Orangnya masuk ke dalam dan dia akan bisa melubanginya dengan kendaraan tersebut. Barakallahu fikum. Dan juga menjanik. Seperti ketapel besar. Itu juga baru digunakan saat perang Taif ini. Wadabur. Dabur seperti tameng untuk melindungi diri. Bentuknya bulat atau seperti kepala besar. Sehingga dia akan bisa melindunginya dari semua sisi. Dari semua arah. Ikhwan ibn a'azakumullah, dua orang ini tugas ketika perang Hunain. Maka ketika perang Taif, mereka sudah datang membawa alat-alat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala sudah merencanakannya. Ketika penduduk Taif tadi, sisa-sisa suku Taqif mempersiapkan sekian persiapan di balik benteng, ternyata kaum muslimin sudah Allah beri sekian alat-alat untuk menyerang musuh yang di dalam benteng. Tsumma sarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Thaif fina fariqan min Hunain. Maka berangkatlah Rasulullah SAW setelah perang Hunain ke Taif. Faqala Ka'ab ibn Malik, berkatalah Ka'ab ibn Malik ketika Rasulullah SAW mengumpulkan pasukannya kembali dan berjalan ke Taif. Maka beliau berkata dalam syairnya, Qadayna min tihamah kulla raibin wa khaybara thumma ajmamna as-suyufa. Setelah selesai dari tihamah, meninggalkan semua keraguan di sana, dan kami sudah melewati perang Khaybar, dan sekarang kami kumpulkan kembali pedang-pedang. Nukhayir walau nataqat laqalat qawati'uhunna dausan aw thaqifa. Kami diberi pilihan, artinya bisa menyerang sana, bisa menyerang sini. Lau nataqat, kalau saja bicara, maka niscaya sisa-sisa mereka akan bicara dausan aw thaqifa. Saking menangnya atau saking jayanya kaum muslimin, seakan-akan musuh itu berkata, silakan serang kami atau mereka, daus atau thaqif. Tetapi Rasulullah SAW memilih thaqif. Falastul hasin in lam tarauha bisahati darikum minna ulufa. Dan mungkin engkau tidak akan merasa kalau saja kalian tidak lihat di halaman kalian, di balik tembok ini, minna dari kami ulufa, ribuan manusia. Wa nantazi'ul 'urusha bi batni wajjin. Kami sudah cabut singgasana mereka di lembah Wajjin. Wa tusbih darukum minkum khulufa. Jadilah tempat kalian, desa kalian tertinggal, tinggal puing-puing saja. Fasalaka Rasulullah sallam ala nikhlatil Yamamah. Nabi pun berangkat melalui arah nikhlah al-Yamaniyah. Al-Yamaniyah arah Yaman. Naam. Tsumma ala qarnin tsumma ala al-Mulayyah. Melewati Qarn, melewati Mulayyah. Ala buhratir Rugha min Liyah. Kemudian melewati buhratir Rugha dari arah Liyah, fabtana biha masjidan. Maka Rasulullah pun membangun masjid di situ. Membangun masjid, jangan dibayangkan seperti ini masjidnya. Hanya diberi batas-batas, diberi tembok-tembok pendek, tidak tinggi, alasnya tetap tanah, tetapi diniatkan sebagai masjid. Barakallahu fikum. Kalaupun dikasih atap, biasanya di depannya saja dengan rumbai-rumbai daun korma di depannya. Tumasalaka fi tariqin yuqalu lahu ad-dayyiqah. Kemudian Rasulullah SAW melewati jalan yang dijuluki jalan sempit. Tumma kharaja minha ala nakhab. Kemudian melewati nakhab hingga turun sampai singgah di bawah pohon sidrah, yang disebut atau diberi nama Sadirah. Pohon tadi diberi nama Sadirah. Qariban min mali rajulin min Thaqif. Di dekat harta seorang dari suku Thaqif. Suku Thaqif yang tidak tinggal di benteng. Harta yang dimaksud adalah kebun. Kebun dikelilingi tembok, di dalamnya ada rumah. Farsala ilaihi Rasulullah sallam, maka Nabi pun mengutus kepadanya, imma an takhruj wa imma an nukhrib. Keluar atau kami akan hancurkan tembokmu ini, tembok kebunnya. Ternyata mereka tidak mau keluar. Sampai Rasulullah sallam perintahkan untuk meruntuhkan temboknya dan memasuki kebunnya. Ikhwanu fillah na'azakumullah, ini termasuk peperangan. Karena orang tadi juga termasuk suku Thaqif dan termasuk memerangi kaum muslimin. Tsumma madha Rasulullah sallam hatta nazala qariban min at-Taif. Kemudian maju lagi Rasulullah sallam sampai ke dekat benteng Taif. Fadaraba askarahu. Makna daraba askarahu adalah membikin kemah-kemah dan mereka meletakkan pasukannya di situ. Qadarullah wa masya'a fa'al. tempat tersebut dekat dengan benteng Taqi. Faqutila bihi nasun min ashabihi bin Nabal. Maka qadarullah, beberapa sahabat terbunuh karena dipanah dari atas tembok oleh mereka. Wadzalika annal askar iqtaraba min ha'itut Taif. Yang demikian karena pasukan musuh mendekati bentengnya atau mendekati temboknya dan kemudian melempari dengan nabal, dengan lemparan panah, dengan lemparan tombak dan lainnya. Falam yaqdirul muslimun ala an yadkhulu ha'ithahum, sedangkan kaum muslimin belum mampu untuk masuk ke tembok tersebut atau menembus tembok tersebut. Aghlaqu dunahum, mereka tutup bentengnya. Falamma usiba ulaika an-nafar, ketika beberapa orang tadi terbunuh dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun memindahkan pasukannya ke masjidnya. Berarti di mana? Naam. Ketika sampai di Layyah atau di Buhratir Raga, Nabi membangun masjid. Maka di masjid itulah, di sekitarnya dibangun kemah-kemah. Dipindahkan dari dekat benteng agak jauh sedikit. Qala, dikatakan oleh Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala, fahasarahum bid'an wa 20 laylah. Dikepung benteng Saqif 25 hari. Atau 20 sekian hari. Bid'an itu jumlah dari 3 sampai 9. Bid'an wa 20 artinya 20 sekian. Wama hum ra'atani min nisa'ihi. Dan waktu itu Rasulullah SAW membawa dua istrinya dari istri-istrinya. Ihdahuma Ummu Salamah. Salah satunya adalah Ummu Salamah ibnatu Abi Umayyah. Maka Rasulullah pun membangun dua kemah untuk mereka. Satu kemah di sebelahnya, satu kemah di tengah-tengahnya tempat sholat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma aqama. Falamma aslamat Thaqifun bana ala musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr ibn Umayyah ibn Wahab. Ihdahuma Ummu Salamah wa daraba lahum qubbatain thumma shalla bainal qubbatain. Rasulullah sallam salat di tengah di antara dua tadi sampai mereka pun justru masuk Islam. Ketika kaum muslimin dalam keadaan sudah menyerang mereka, sudah terjadi berbagai macam pertempuran. Wa kana dzalika al-masjid thariya fi ma yaz'umun la tatla'u asy-syamsu 'alayha yawman min ad-dahri illa sumi'a lahu naqid. Katanya di tempat tersebut ada syariah, ada tiang yang katanya disebutkan yaz'umun, katanya tidaklah matahari terbit kecuali terdengar suara naqid seperti rintihan. Fahasarahum Rasulullah SAW. Ikhwan ibn a'azzakumullah, mimbar Rasulullah SAW dulu ketika diganti mimbar yang baru, mimbar yang dari sisa potongan pokok korma itu menangis sehingga dipeluk oleh Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Di sini juga diriwayatkan demikian, yang tadinya Rasulullah SAW tinggal di situ, sholat di situ, kemudian ditinggal, terdengar rintihan di sana. Qala fahasarahum Rasulullah SAW wa qatalahum qitalan syadida. Sebelum mereka masuk Islam, Rasulullah SAW mengepung mereka dan kemudian memerangi mereka dengan peperangan yang dahsyat. Taramau bin Nabli, saling melempar panah, saling melempar ketapel. Hatta idza kana yawm asy-syadkha 'inda jidar at-Ta'if dakhala nafar min ashabi Rasulullah sallam tahta dabbabah. Hingga ketika di hari syadkha di dekat tembok Taif, beberapa sahabat Rasulullah berhasil masuk ke benteng dengan alat tadi, dengan dababa. Masuk ke dalam alatnya, kemudian dia apakan wallahu alam, atau diputar begitu seperti bor, masuk ke dalam benteng mereka. Tsumma zahafu biha ila jidari Taif liyukhriquhu. Mereka yang masuk-masuk tadi dari lubang tadi membakar tembok tadi. Fa arsalat alaihim taqif, karena tembok mereka itu tulangnya dengan kayu-kayu potongan pokok korma, sedangkan tanah liatnya dihaduk dengan rumbai, dengan jerami-jerami, sehingga bisa dibakar dan hancur. Fa arsalat alaihim taqif sikakal hadidi muhmatan bin nar fa kharaju min tahtiha faramathum taqifun bin nabal fa qutilu minhum rijalan fa amara rasulullah sallam bi qat'i a'nab taqif fa waqa'an nasu fiha yaqta'un. Barakallahu fikum. Mereka merayap masuk dan kemudian membakar tembok. Fa arsalat alaihim taqif sikakal hadid muhmah bin nar. Mereka pun melempar panah-panah yang sudah dibakar dengan api. Fa kharaju min tahtiha, mereka berusaha untuk keluar dari api tersebut. Faramathum taqif bin nabl fa qutilu minhum rijala, maka dilempar oleh kaum muslimin dengan panah-panah, dan kemudian mereka pun terbunuh sekian banyak dari mereka. Fa amara Rasulullah sallam biqat'i a'nab. Nabi pun memerintahkan untuk mencabut pohon-pohon taqif. Fa waqa'a an-nas fiha yaqta'un. Maka manusia mulai mencabuti pohon-pohon mereka agar mereka tidak lagi memiliki persediaan makanan. Pohon anggur mereka, pohon korma mereka. Waqad balagani anna Rasulullah sallam qala li Abi Bakr as-Siddiq wa huwa muhasirun taqifan. Dan Nabi diberitakan bahwasanya beliau berkata kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar mengepung taqif. Ya Abu Bakrin, inni ra'aitu anni uhditu li qa'batan mamlu'atan zabadan. Fanaqaraha dikun faharaqa ma fiha. Faqala Abu Bakar, ma adunnu an tudrika minhu yawmaka hadha ma turid. Faqala Rasulullah sallam, wa ana la ara dhalik. Kata Rasulullah sallam pada Abu Bakar, ya Abu Bakar, aku sudah melihat dalam mimpiku. Anni uhditu li, aku diberi hadiah dalam bentuk bejana, isinya penuh dengan keju, keju cair, zabadan. Dan disembelihkan untuk kudik. Fahuraqa ma fiha, kemudian dituangkan keju tadi ke atas potongan kudik yang telah disembelih tadi. Faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, aku tidak mengira kalau itu akan didapatkan sekarang. Kata Nabi, aku juga sama. Aku juga tidak menduga kalau itu sekarang. Ya, ini bukan hari ini. Tuma inna Khuwailah binti Hakim As-Sulamiyah wa hiya imratu Utsman qalat ya Rasulullah a'tini in fataha Allahu 'alaika at-Ta'if huliyyu Badiyah binti Ghailan. Kata Khuwailah binti Hakim As-Sulamiyah, dia adalah istrinya Utsman, berkata, ya Rasulullah, berikan padaku, kalau Allah memenangkan untukmu Taif, berikanlah untukku kalungnya atau perhiasannya Badiyah binti Ghailan dari suku Taqif. Terkenal kaya dan terkenal perhiasannya. Au huliyul Fari'ah binti Aqil, atau perhiasannya Fari'ah binti Aqil. Wa kanata min ahlan nisa'i Thaqif. Dan kedua wanita tersebut adalah wanita yang katanya ahla, paling cantik, paling banyak perhiasannya. Fadzukira li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha wa in kana lam yu'dan li fi thaqifin ya khuwailah. Walaupun kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan untukku untuk mengalahkan Thaqif ya khuwailah. Fa kharajat khuwailah fa dzakarat dzalika li Umar bin Khattab. Keluarlah khuwailah, kemudian bertemu dengan Umar bin Khattab dan menyebutkan berita tadi. Fadakhala ala Rasulillah SAW faqala ya Rasulullah ma hadithun haddathanihi Khuwailah za'amat. Ya Rasulullah, berita apa yang aku dengar dari Khuwailah? Katanya engkau bilang begini, katanya engkau bilang begitu. Innaka qultahu, sesungguhnya engkau katakan seperti itu. Kata Nabi, qad qultuhu, iya, memang aku bilang begitu. Qala awama udina laka fihim ya Rasulullah. Apakah Allah tidak izinkan ya Rasulullah? Perhatikan baik-baik. Yang diminta oleh Khuwailah tadi, perhiasan beberapa tokoh-tokoh wanita yang ada di Thaqif. Rasulullah SAW menjawab, kalaupun aku tidak diizinkan, wahai Khuwailah, ini ada pertanyaan, bisanya gak diizinkan? Bukankah kalau mereka kalah, berarti pampasan perang? Yang diminta oleh Khuwailah adalah kalau engkau dimenangkan oleh Allah, maka aku minta perhiasannya fulanah binti fulan. Kata Nabi, kalaupun Allah tidak izinkan aku. Ikhwan bin Na'azullah, Umar heran. Ya Rasulullah, apakah kau bilang begitu? Qad qultuhu, iya, aku memang bilang begitu. Qala bala. Qala, awa ma'udina laka fihim ya Rasulullah. Maka Umar balik tanya, apakah memang tidak diizinkan ya Rasulullah? Qala la. Qala afala udina bil rahil. Kalau begitu, apakah kita pergi saja? Qala bala. Tentu. Qala fa'adana Umar bil rahil. Maka Umar pun mengumumkan rahil, berangkat. Falamma istaqalla an-nasu nada Sa'id ibn Ubaid. Ketika sudah mulai berangkat atau sudah mulai bergerak pasukan, nada Sa'id ibn Ubaid. Sa'id ibn Ubaid memanggil, ala innal hayy muqim. Ketahuilah bahwa orang di kampung itu masih tetap di sana. Wa yaqumu Uyainah ibn Hisn, dan berkata Uyainah ibn Hisn, ajal wallahi majiddatan kiraman. Sungguh demi Allah, mereka masih di sana, masih dalam keadaan mulia, kiraman. Faqala lahu rajulun minal muslimin, qatalakallahu ya Uyainah. Celaka engkau ya Uyainah. Semoga Allah memerangimu ya Uyainah. Atamdahul musyrikin, apakah engkau memuji orang-orang musyrik? Tadi mengatakan, mereka masih ada, masih tinggal, masih mulia. Apakah engkau memuji musyrikin bil imtina'i min Rasulillah? Apakah memuji mereka karena mereka selamat dari Rasulullah SAW? Wa qad ji'tu tansur Rasulullah, padahal engkau datang untuk membela Rasulullah SAW. Kenapa muji mereka? Wa qala inni wallahi ma ji'tu li'uqatil. Sungguh aku datang bukan untuk berperang. Taqifan ma'akum. Walakinni aradtu an yaftaha Muhammadun Taif. Aku ini datang bukan ingin berperang bersama kalian. Aku ingin agar Rasulullah SAW membuka dan mengalahkan Taif. Fa'usibu min Taqif jariyatan. Agar aku bisa mendapatkan dari Taqif pampasan perang dan tawanan perang. Yaitu berupa wanita-wanita yang cantik. La'allaha taliduli rajulan. Agar melahirkan untukku laki-laki yang gagah. Fa'inna Thaqifan qaumun manakir. Karena Thaqif ini kaum yang demikian dan demikian. Wa nazala ala Rasulullah SAW fi iqamatihi mimman kana muhasiran bit-Taif abidun. Fa aslamu fa'ataqahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. dalam perjalanannya mereka kaum muslimin dan Rasulullah SAW berhasil menangkap beberapa budak-budak hamba sahaya milik Thaqif. Fa aslamu, mereka semua masuk Islam. Fa ataqahum, dan kemudian dimerdekakan. Walamma aslama ahli Thaif takallama nafarun minhum. Tetapi barakallahu fikum, subhanallah, Rasulullah benar-benar Rasulullah. Mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Thaqif mereka akan masuk Islam. Maka tidak dilanjutkan peperangan. Makanya Rasulullah SAW berkata kepada Khuwailah, kalaupun aku tidak diizinkan. Dan Umar kaget, ya Rasulullah, apakah kita tidak diizinkan untuk mengalahkan mereka dan mengambil pampasan perang dari mereka? Tidak. Tidak diizinkan. Karena Allah tahu. Dan Rasulullah SAW mendapatkan wahyu kalau mereka akan masuk Islam. Barakallahu fikum. Walamma aslama ahlu Taif, akhirnya masuk Islamlah penduduk Taif. Takallama nafarun minhum fi ulaikal abid, maka berbicaralah beberapa orang dari mereka tentang budak-budak tadi. Faqala Rasulullah SAW, la ulaika utaqaullah. Ketika Thaqif masuk Islam, bagaimana budak-budaknya? Kan milik mereka budak. Pampasannya kembalikan dong. Budak-budak tadi kembalikan. Kata Nabi, tidak. Budak-budak tadi sudah dimerdekakan. Utaqaullah. Mereka dimerdekakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika utaqaullah. Karena mereka juga masuk Islam lebih dulu sebelum Thaqif. Budak-budaknya dulu. Wa kana mimman takallama fihim al-Harith ibn Kaladah. Wa jami' man istushhida bi Thaif min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 12 rajulan. Di antara yang terbunuh di Thaif dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 12 orang. Sab'atun min Quraisy, 7 orang dari Quraisy, wa arba'atun min al-Ansar, 4 orang dari kalangan Ansar, wa rajulun min Layth, dan 1 orang dari suku Layth. Falamman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an Thaif ba'da al-qital wal hisar, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari Thaif setelah peperangan dan pengepungan, qala Bujair ibn Zuhair ibn Abi Salma yadhkur Hunainan wa Thaif. Bujair ibn Zuhair menyebutkan syairnya tentang kejadian Hunain dengan Thaif. Naktafi bi hadzal qadr, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.